الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema memuliakan ilmu. Dan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang prinsip yang ke-9. Yang punya buku silahkan dibuka halaman 23. Halaman 23. Wa sabru al-ilmi nawani. Ya, dibaca Mas Anjasha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Fasabru yukhraju. Wa sabru al-ilmi. Fasabru al-ilmi yukhruju. Nawani. Yukhruju. Baris yang di bawahnya nak. Fasabru al-ilmi nawani. أحدهما صبر في تحمله وأخذه فالحفظ يحتاج إلى صبر والفهم يحتاج إلى صبر وحضور وحضور مجالس علم يحتاج إلى صبر ورعاية حق شيخ تحتاج إلى صبر والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر وإفهامهم يحتاج إلى صبر واحتمال زلتهم يحتاج إلى صبر وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على صبر فيهما والثبات عليهما لكل إلى شيء شأو العلوم أولى وثبات ولكن عزيز في الرجال ثبات. Terjemahannya silakan dibuka halaman 74. Ya, masuk Kasha. Bersabar. Bersabar dalam ranah ilmu ada dua macam. Pertama, bersabar saat belajar. Proses menghafal memerlukan kesabaran. Proses memahami membutuhkan kesabaran. Menghadiri majelis-majelis ilmu memerlukan kesabaran. Menunaikan hak-hak guru membutuhkan kesabaran. Kedua, bersabar saat mengajarkan ilmu. Duduk bersama para murid memerlukan kesabaran. Memahamkan mereka membutuhkan kesabaran. Menghadapi kesalahan-kesalahan mereka memerlukan kesabaran. Di atas kedua macam kesabaran ini masih ada lagi jenis kesabaran lainnya, yaitu melatih diri sabar dalam menjalankan keduanya dan menjaga keistiqomahan. Setiap orang bisa melakukan beberapa lompatan untuk mencapai puncak, namun sedikit saja yang konsisten hingga berhasil. Nah, baik. Ini masih prinsip yang ke-9, judulnya apa nak? Sabar dalam belajar dan mengajar. Ayo, siapa yang masih ingat keuntungan sabar dalam belajar apa? Ada dua. Udah dibantu, ada dua. Ayo, siapa yang tahu? Apa? Keuntungan orang sabar. Pembahasan terakhir kita kemarin ada dua. Kebodohan. Bagus. Ini yang pertama, kebodohan bisa dihilangkan. Yang kedua, kenikmatan ilmu bisa dirasakan. Itulah keuntungan orang yang sabar. Ya, dengan sabar kebodohan akan bisa dihilangkan. Yang kedua, kita akan merasa nikmat dalam belajar. Nah, bersabar dalam masalah ilmu itu ada dua macam. Ada berapa Mas Anjas? Dua macam. Yang pertama adalah sabar ketika belajar. Yang kedua, sabar ketika ngajar. Yang pertama ketika belajar, yang kedua ngajar. Nah, sebelum ngajar harus sabar dulu. Belajar dulu. Gimana mau ngajar enggak belajar dulu? Mau ngajarin apa? Ya. Yang pertama, bersabar saat belajar. Apakah membutuhkan kesabaran? Iya, sangat. Contoh, ngapal. Butuh sabar enggak? Butuh. Ya. Kadang-kadang jengkel-jengkel ya. Kenapa butuh sabar? Karena seringkali enggak cukup hanya sekedar diulang 5 kali. Berapa kali masuk sama? Nah, kalau mau ngapal berapa kali dulu biasanya? 10 kali. Ya. Itu pun kadang-kadang sudah 10 kali. Belum hafal. Akhirnya diulang lagi. Ya. Sampai kadang-kadang jadi jengkel. Nah, modalnya adalah sabar. Memang menghafal itu membutuhkan kesabaran. Terus, proses memahami membutuhkan kesabaran. Kadang-kadang kita pelajaran gak paham-paham. Ya, maksudnya ya. Diulang-ulang-ulang, ini apa maf'ul? Kenapa mansub? Kenapa marfu? Kerjaannya karena apa? Itu untuk paham itu butuh diulang, gak cukup sekali. Butuh sabar. Jadi, ngapal butuh sabar, memahami butuh sabar, menghadiri majelis-majelis ilmu butuh sabar. Ya. Jadi jangan dikit-dikit libur, dikit-dikit libur sabar. Ya. Toh sudah dapat libur hari apa? Hari Ahad sudah, sudah cukup. Apalagi pelajaran kita ini habis subuh nggak lama, paling seberapa jam, maksimal setengah jam. Rata-rata seberapa jam? Enggak butuh capek-capek, enggak sabar. Ya. Kemudian itu ya, ngapal butuh sabar, memahami butuh sabar, hadir majelis butuh sabar, menunaikan hak guru juga butuh sabar. Guru kalian itu punya hak. Ya. Kalian punya guru, ya, gurunya bilang, "Ayo Mas Anjas, belajar sambil duduk, jangan sambil tiduran." Sabar, ya. Walaupun itu terus ngomongnya, sabar. Ketika zoom, Anjas, ayo pakai baju, jangan pakai kaos. Sabar, ya. Memang menunaikan hak guru itu butuh kesabaran. Ya. Ketika gurunya marah-marah misalnya, sabar. Namanya juga manusia. Manusia itu kan tetap punya emosi walaupun dia seorang guru, sabar. Ya. Ada kejadian, ya, kejadian unik. Ya. Ini kejadian di zaman dulu. Jadi ada seorang guru, ya, ada seorang guru yang buta, guru hadis, buta, tunanetra beliau. Dan beliau itu punya kebiasaan untuk meludah. Jadi mungkin karena ada sesuatu di mulutnya, jadi dikit-dikit meludah. Nah, biasanya meludahnya ke sebelah kiri. Sehingga orang-orang yang biasa hadir pengajiannya sudah tahu bahwa sebelah kiri itu dikosongin, ya, karena biasanya guru meludah ke situ. Ya. Udah tahu semuanya. Tahu-tahu ada murid baru. Coba ada murid baru. Yang dia namanya murid baru, pengennya duduk di depan. Ya. Dia masuk, wah, di tempat kosong. Ada tempat kosong. Dengan Ya nggak tahu pokoknya udah mungkin udah mulai atau mereka yang lainnya pada fokus. Ya akhirnya duduk di situ. Ternyata ya baru mulai pelajaran hujan lokal. Dan sampai akhir dia nggak bergerak. Padahal wah kena luka gurunya. Ya dan gurunya nggak tahu. Ya, gurunya nggak tahu kalau di sini ada orang yang duduk karena beliau buta tunanetra. Ya, sampai akhir pelajaran nggak bergerak sedikit pun, fokus karena dia tidak mau mengganggu konsentrasi gurunya. Bayangkan coba. Ya, sabar. Ya. Emang ganggu konsentrasi kayak kalian nih Mas Abdurrahman mainan apa jam itu ganggu konsentrasi guru. Ya, masuk mainan apa namanya itu? Kuku itu ganggu konsentrasi. Ya. Mas Anja sambil ngambil bantal itu ganggu konsentrasi. Ya. Sabar. Ya. Guru itu punya hak atasmu murid. Nah, ini yang pertama. Baik. Yang kedua, tadi kan bersabar ketika apa? Belajar. Yang kedua, bersabar saat ngajar. Nanti anak-anakku ketika sudah terus belajar, ada saatnya kalian memang harus ngajar. Ya, bukan cuma ketika belajar aja butuh sabar, ketika ngajar pun juga butuh sabar. Ya. Contoh apa di sini? Duduk bersama murid butuh sabar. Iya, butuh sabar. Murid itu macam-macam. Ya. Ada yang nurut, ada yang gampang ngambekan. Ya. Ada yang nurut banget, ada yang agak nurut, ada yang nggak nurut banget. Sabar. Makanya kan habis ini sampaikan, Jas. Mudah-mudahan nanti murid-muridmu nggak cengkelan. Ya. Karena memang subhanallah. Ya kalian nggak usah nunggu jadi guru untuk mengetahui itu. Ketika kalian masuk kelas, coba lihat perhatikan teman-teman kalian. Macam-macam nggak? Macam-macam, Pak. Ya, butuh sabar. Kalau gurunya nggak sabar, udah pukuli, nggak manut, pergi udah. Sabar. Ya. Kemudian memahamkan mereka butuh sabar. Memahamkan. Subhanallah. Nah, Abi lupa ada. Kalau nggak salah ada muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i. Yang dia itu termasuk EQ-nya itu rendah. EQ itu apa ya? Tingkat kecerdasannya rendah. Sehingga dijelaskan sekali, dua kali, tiga kali, enggak paham. Dan itu enggak cuma sekali, dua kali. Enggak sehari, dua hari. Tapi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Setiap dijelaskan, paham tuh? Sudah paham? Belum. Selalu dia yang ngatakan itu. Sampai akhirnya, suatu hari muridnya ini nih nggak kelihatan di pengajian, nggak kelihatan. Akhirnya sengat Abi Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i pun bertanya kepada teman-teman muridnya tadi, si Fulan kemana kok nggak kelihatan? Nggak tahu, Syekh. Akhirnya didatangi ke rumahnya, ternyata sehat walafiat. Kirain apa? Sakit, misalnya enggak, sehat lah. Ditanya sama beliau. Ya, Imam Syafi'i tanya sama beliau, kamu kenapa enggak berangkat? Apa jawabannya? Malu. Saya malu. Loh, malu kenapa? Karena selalu ketika ditanya sama Anda, selalu yang enggak paham saya. Besoknya lagi saya. Saya malu. Apa kata beliau? Demi Allah, seandainya saya harus mengulang untuk menjelaskan pelajaran ini 70 kali. Berapa kali? 70 kali. Supaya engkau paham, saya akan ulangi sampai 70 kali. Bahkan kalau bisa, ilmu itu seperti nasi yang disuapkan ke mulut. Saya akan suapi ilmu itu ke mulut kamu. Nggak apa-apa tangan saya yang nyuapi kamu. Itu namanya sabar. menghadapi siapa? Murid. Jadi Mas Ayi, Sudrahman, suka tanya itu sabar. Ya. Jadi kalau misalnya nggak paham, ulangi lagi, nggak paham, ulangi lagi. Walaupun yang kemarin yang ditanyakan sama lagi. Memang memahamkan itu butuh apa? Kesabaran. Terus apa lagi? Menghadapi kesalahan-kesalahan mereka butuh sabar. Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Ya, kalau lagi jengkel, Mas Anjas, Masya Allah. Kadang-kadang habis terpancing juga. Ya, butuh sabar. Ya. Sama nanti ketika Mas Anjas menghadapi anaknya Mas Anjas. Atau menghadapi muridnya. Sabar. Ya. Namanya juga manusia. Ya. Nah, masih ada lagi enggak sabar? Ada. Ini kan tadi sabar ketika belajar. Kemudian sabar ketika mengajarkan ilmu. Di atas kedua macam sabar ini masih ada lagi jenis kesabar. Apa itu? Melatih sabar untuk menjalankan dua sabar. Jadi sabar ini butuh kesabaran lagi. Ya. Dan juga istiqomah. Ya. Istiqomah di atas kesabaran juga membutuhkan kesabaran. Terakhir di sini ada ungkapan, setiap orang bisa mencapai beberapa lompatan untuk mencapai puncak. Bisa melakukan beberapa lompatan untuk mencapai puncak. Namun sedikit yang konsisten sampai berhasil. Jadi kalau kalian perhatikan, nak, pengajian itu pertama kali yang hadir banyak, tapi yang istiqomah sampai selesai sedikit. Contohnya Syekh Ibnu Utsaimin ketika belajar apa? Akidah. Ya. Ketika belajar kitabnya Imam Ibnu Rajab. Tahrirul Fawaid atau Tahrirul Qawaid, ya, pokoknya tentang Qawaid Fiqhiyah. Ini pelajaran yang susah. Jadi Qawaid Fiqhiyah itu salah satu pelajaran yang berat, butuh untuk konsentrasi. Sudah berat, buku yang dipakai itu bukunya Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab adalah ulama abad ke-8. Gaya bahasanya beda dengan sekarang. Jadi kalau ini nih, buku yang kalian baca ini gaya bahasa Arab zaman ini. Kalau di abad ke-8 gayanya beda, sehingga lebih susah. Dua, pertama memang temanya memang susah, yang kedua gaya bahasanya yang berbeda dengan gaya bahasa sekarang, yang ketiga tebel. Tapi punya bukunya itu cetak segini tebelnya. Bayangkan pengajian tebel buku segini gimana sih? Ya. Ternyata dari sekian puluh murid atau ratus murid yang konsisten sampai selesai cuma satu. Siapa? Syekh Ibnu Utsaimin. Siapa gurunya? Syekh Sa'di. Syekh Sa'di. Ya, Syekh Sa'di. Sabar. Walaupun muridnya tinggal satu. Syekh Utsaimin juga sabar, istiqomah untuk belajar. Bertahun-tahun. Sampai akhirnya syukurannya dan syukurannya dikasih apel. Dikasih apel merah. Ya. Dan Syekh Utsaimin ketika dikasih apel merah sama gurunya itu sebagai wujud syukuran atas selesainya belajar kitab yang begitu tebal, Syekh Utsaimin gak makan sendiri, bawa ke rumah kemudian diperlihatkan sama keluarganya, dikumpulin semuanya, anaknya, istri, nih ada buah, kita belum tahu karena memang beliau baru pertama kali ngelihat buah apel seumur hidup. Apel merah. Mereka bingung. Ini cara makannya gimana? Apakah langsung digigit atau pakai pisau atau bagaimana? Saking hidupnya sederhana, baru pertama kali mereka lihat. Terus kurangnya. Padahal ngaji kitab segini. Kita cuma segini nih. Segini. Makanya butuh sabar. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita akan berpindah ke prinsip yang ke-10 insyaallah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.